Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum. Wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna khayral kalami kalamullah. Wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah sekalian, kajian kita kali ini akan membahas seputar kewajiban kita dalam mengikuti ulama jika kita ingin terbimbing, terarah dalam melangkah dalam kehidupan ini, maka atas kita mengikuti arahan dan bimbingan ulama ahlul ilm, yang mereka adalah ahlul fadl, orang-orang yang memiliki keutamaan, diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu syar'i yang merupakan kunci kebaikan dunia dan akhirat. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu adalah keutamaan dari Allah, karunia dari Allah. Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, orang-orang yang Allah pilih, para pelanjut, para penerus Nabi alaihi salatu wassalam. Lianna al-ulama warathatul anbiya, karena ulama itu adalah ahli waris yang mewarisi ilmu para nabi dan melanjutkan dakwah mereka dalam menyebarkan ilmu syar'i. Oleh karena itu hukuk, hak-hak mereka besar, hak-hak mereka besar di pundak kita, kewajiban untuk menaikkan hak-hak mereka yang akan kita pelajari sebagian dari hak-hak tersebut. Semoga kita termasuk dari kalangan orang-orang yang menunaikan hak-hak mereka sehingga kita meraih keberuntungan. Pembahasan ini kami awali dengan penjelasan tentang keutamaan ulama yang telah datang keterangannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah sehingga terpaparkan dengan jelas bagi kita betapa mereka termasuk golongan yang meraih keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pantaslah mereka memiliki hak-hak yang besar yang wajib untuk ditunaikan oleh umat ini, oleh kaum muslimin. Secara umum, dan para thullabul ilm, penuntut ilm yang belajar dan berguru kepada ulama, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, dan para malaikat ikut bersaksi bersama Allah tentang ketuhanannya. Wa ulul ilm, dan ulul ilm, ahlul ilm, alim, ulama, ikut pula bersaksi bersama malaikat dan bersama Allah Subhanahu wa taala mengenai hal itu. Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan dan tidak melakukan kezaliman. Asyahid dari ayat Allah Subhanahu wa taala di sini menggandengkan persaksian alim ulama bersama malaikat dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala untuk suatu perkara yang paling pokok, yaitu tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Persaksian La ilaha illallah, tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang benar, yang disembah dengan benar, yang berhak dengan ketuhanan. Adapun selainnya yang dipertuhankan, yang diangkat sebagai ilah, ilah, tuhan-tuhan, alihah, min dunillah, selain Allah, maka itu batil. Sungguh ini menunjukkan betapa besarnya manzilah, betapa tingginya manzilah kedudukan ulama ketika persaksian mereka dibarengkan dengan persaksian malaikat bersama Allah Subhanahu wa taala mengenai perkara yang paling pokok ini, la ilaha illallah. Itu dikarenakan mereka adalah orang-orang yang berilm, yang mengilmui hal itu, annahu la ilaha illallah. Pada ayat yang lain dalam surat Az-Zumar ayat 9, dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Innama yatadhakkaru ulul albab." Katakan wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, hal yastawi alladhina ya'lamuna, apakah sama antara orang-orang yang mengilmui, mengetahui, walladhina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak mengetahui, Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentunya tidak sama. Maksud ayat menjelaskan bahwa tidak sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Beda antara ulama dengan orang-orang yang tidak menyandang gelar ulama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanyalah sesungguhnya sadar. Yang sadar adalah orang-orang yang berakal, berfikir dengan jernih, dengan benar. Tentulah beda orang-orang yang berilmu dengan tidak. Yang ayat yang ketiga yang menjelaskan tentang keutamaan mereka dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang telah diberi ilm, orang-orang yang berilm, ulama, diangkat darajat, beberapa derajat. Orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman namun tidak sampai pada tingkatan ulama. Orang-orang yang beriman yang dimaksud di sini tentunya mereka orang-orang yang membangun imannya di atas ilmu yang benar keimanannya, dan tentunya dengan itu mereka telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mayoritas penduduk bumi sesat. Mayoritas penduduk bumi di atas kekufuran, di atas kesyirikan. Maka taufik, hidayah dan taufik dari Allah untuk beriman ini karunia yang besar. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha. Namun orang yang beriman bertingkat-tingkat. Nah, lebih diutamakan lagi orang-orang yang diberi ilmu dan menyandang gelar ulama sampai pada tingkatan ulul ilm, sampai pada tingkatan ahlul ilm, alim ulama. Tentunya mereka diangkat beberapa derajat di atas keumuman orang-orang yang beriman. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kalian amalkan, apa-apa yang kalian kerjakan. Berikutnya penjelasan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang keutamaan ahlul ilm. Pada hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan, pada hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberi padanya kefaqihan, fiqh tentang agama ini. Fiqh yakni pemahaman tentang agama ini, fiqh pada hadis ini bukan khusus ilmu fiqhi. Bukan khusus ilmu fiqhi selain akidah, bukan. Tetapi fiqh di sini umum. Fiqh di sini meliputi fiqh tentang syariat ini, agama ini, yang mencakup masalah-masalah akidah dan masalah-masalah fiqhi, masalah-masalah amaliyah. Barang siapa diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan baginya, Allah Subhanahu wa taala faqihkan dia memahami syariat agama ini, memahami akidah, memahami fiqh. Akidah yang pokok-pokoknya adalah 6 rukun iman, mulai dari rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, yang itu adalah tauhid. Tauhid rububiyah, asma sifat, dan tauhid uluhiyah, yang merupakan makna tauhid uluhiyah, merupakan makna kalimat la ilaha illallah. Dan sisa rukun iman yang lainnya itu akidah. Fiqh kembali kepada pokok-pokoknya adalah 5 rukun Islam. Setelah 2 kalimat syahadat, salat, ya, yang diantara syaratnya adalah taharah, bersuci, zakat, dan seterusnya. Dia diberi fiqh, pemahaman, mengilmui syariat, mengilmui akidah, mengilmui fiqh. Itu tanda Allah menginginkan kebaikan padanya. Ketika dia berilmu tentang agama Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, di bidang akidah dan di bidang fiqh. Dan tentunya bertingkat-tingkat keilmuan yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan tingkatan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada masing-masing hambanya. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan tentang hadis ini, qal wa mafhumul hadithi anna man lam yatafaqqah fid dini ay yata'allam qawaid al-islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurimal khair. Konotasi hadis ini difahami darinya, barang siapa tidak melakukan tafaqquh, ya, tidak mendalami syariat agama ini, tidak mempelajarinya, tidak memahaminya, nah, lam yatafaqqah fid din ay yata'allam, dia tidak belajar, tidak belajar syariat ini yang meliputi qawaid al-islam, tidak mempelajari kaidah, tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam, yakni usul Islam, masalah-masalah pokok, masalah-masalah prinsip yang merupakan masalah ideologi akidah, prinsip-prinsip iman. Itu yang dimaksud oleh beliau, oleh Ibnu Hajar, qawaid al-islam yang kami sudah uraikan tadi, yang pokok-pokoknya kembali kepada 6 rukun iman, nah, yang dijabarkan dalam kitab-kitab akidah yang meliputi tauhid dan yang lainnya. Wa ma yattasilu biha minal furu', dan yang terkait dengannya, bersambung dengannya dari masalah-masalah furu'. Masalah-masalah furu', yakni masalah-masalah cabang, cabang dari pokok, maksudnya di sini adalah masalah-masalah fiqh, masalah-masalah amaliyah, thaharah, salat, zakat, puasa, haji, yakni pokok-pokok pembahasan fiqh kembali kepada 5 rukun Islam. Dan Selain itu dari permasalahan-permasalahan muamalah, ibadah dan muamalah, yang ini merupakan tergolong diistilahkan dengan furu', yakni dalam syariat ini ya ada usul dan ada furu'. Nah, dan pembagian usul dan furu' tidak masalah. Ini ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ditetapkan oleh a'immah. Nah, sebagaimana diterangkan oleh, dipertegas oleh Al-Imam Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali di akhir bayan lima fi nasihat Ibrahim Ar-Ruhaili min al-khalal wal ikhlal, pada bantahan beliau terhadap Ibrahim Ar-Ruhaili, nasihat Ibrahim Ar-Ruhaili di akhir bagian akhir halaman terakhir, beliau menjelaskan masalah ini sebagai faedah. Ibnu Taimiyah rahimahullah menetapkan pembagian ini dan ini tidak masalah. Ya, oleh karena itu senantiasa kita mendapati pada kitab-kitab ulama mereka menggunakan istilah usul maksudnya akidah, furu' maksudnya fiqh. Nah, tayyib, yang penting tidak membangun hukum yang batil di atas pembagian ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah dan yang sejalan dengan mereka. Naam. Dua-duanya adalah usul dan furu', dua-duanya adalah syariat. Ya, dan tidak boleh ada yang diingkari satu pun darinya, baik usul maupun furu', Siapa saja mengingkari masalah usul, masalah furu', maka ya, dia dengan itu mulhid, dia mengingkari syariat. Dengan itu dia kafir, mengingkari salat, misalkan salat lima waktu. Ya, meskipun itu masalah furu'. Nah, dan semuanya wajib dijaga. Wajib dipelajari. Naam. Masalah akidah jelas fardu ain bagi setiap kita untuk mempelajarinya, untuk memahaminya, untuk meluruskan akidah kita, iman kita. Masalah fiqh, ya, ada yang fardu ain bagi kita dan ada yang fardu kifayah. Nah, fardu ain tentunya seperti mempelajari thaharah, bersuci, karena kita semua terkena kewajiban salat lima waktu, sementara salah satu syaratnya adalah bersuci, sehingga kita wajib memahami fiqh thaharah, bersuci. Wajib memahami fiqh salat agar salat kita sah, benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seterusnya. Adapun yang kita tidak terkena kewajiban atasnya secara pribadi, misalkan kita bukan termasuk orang yang berharta, yang kaya, yang punya harta zakat, yang terkena kewajiban membayarkan zakat dari harta yang dimilikinya, berarti kita tidak fardu ain untuk belajar fikih zakat. Namun dari umat ini harus ada yang mempelajarinya, menguasainya, untuk membimbing orang-orang kaya yang terkena kewajiban berzakat, sehingga mereka bisa beramal dengan benar sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fardu kifayah. Tayyib. Jadi barang siapa tidak belajar, mempelajari syariat ini, usulnya, kuaidnya dan furu'nya, kata Ibn Hajar, faqad hurimal khair, maka sungguh dia telah terharamkan, yakni terhalangi dari kebaikan. Karena Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama ini. Berarti luar biasa, orang-orang yang sampai pada tingkatan ulama, menyandang gelar ulama, mereka orang-orang yang yatafaqahuna fiddin, orang-orang yang mendalami agama ini. Ya. Mengilmui syariat ini, usulnya dan furu'nya, menunjukkan besarnya kebaikan yang telah mereka raih karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad kata Ibnu Hajar selanjutnya, waqad akhraja Abu Ya'la حديث معاوية من وجه آخر ضعيف. Abu Ya'la telah mengeluarkan hadis Muawiyah tadi dari jalan riwayat yang lain, dhaif. Wa zada fi akhirih, dan dia menambahkan pada akhir riwayat yang lemah tersebut, wa man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bih. Wa man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bih. Dan barang siapa tidak tafaqquh, melakukan pendalaman, mengkaji, mempelajari agama ini, syariat ini, sehingga dia tidak memiliki fiqh, pemahaman terhadap agama ini, syariat ini, lam yubalillahu bih, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak peduli dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak peduli dengannya. Kita dengar riwayat ini dhaif, lemah, ya, kata Ibn Hajar, tetapi wal ma'na sahih, wal makna sahihun, tetapi maknanya benar, kata Ibnu Hajar. Liesh, kenapa? Kata Ibnu Hajar, li'anna man lam ya'rif umura dinihi la yakunu faqihan. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengerti urusan-urusan agamanya, perkara-perkara agamanya, dia tidak termasuk orang yang faqih. Wala taliba fiqhin, dan tidak pula termasuk orang-orang yang dimaksud, yang termasuk dalam kategori talib fiqh, seorang talib, pelajar yang mempelajari fiqh untuk memahami agama ini. Tidak termasuk faqih, yakni alim. Tidak pula termasuk talib ilm, talib fiqh, yani talib ilm, juga tidak termasuk dalam kategori orang yang menuntut ilm untuk bisa memahami syariat ini. Fayasihhu ayyusafa biannahu ma urida bihil khair. Maka ketika itu, ketika dia tidak termasuk dalam kategori faqih, yani alim, tidak pula termasuk dalam kategori talib ilm, talib fiqh, yani talib ilm, yang belajar, ya, berusaha untuk mempelajari dan mendalami syariat, maka benarlah ketika itu untuk disifati bahwa sesungguhnya orang itu tidak diinginkan baginya kebaikan. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak peduli dengannya. Allah tidak memperhatikannya, Allah tidak menginginkan kebaikan padanya. Karena tanda diinginkannya kebaikan pada seseorang, seorang hamba, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikannya, Allah subhanahu wa ta'ala memberinya hidayah, memberinya taufiq, membimbingnya, ya, memberi, menjadikan dia orang yang memiliki fiqh tentang agama ini. Wa fi dhalika bayanun dhahirun, kata Ibnu Hajar rahimahullah selanjutnya, wa fi dhalika bayanun dhahirun, pada hal itu terdapat penjelasan yang nyata, yang gamblang, yang jelas, li fadlil ulama'i ala sa'irin nas, mengenai keutamaan ulama atas keumuman manusia. Walifadli tafaqquhi fid dini ala sa'iril ulum, dan keutamaan mendalami ilmu syariat dibandingkan seluruh macam ilmu, ilmu apapun, ya, dari ilmu-ilmu dunia, ya, maka tidak bisa dibandingkan dengan ilmu syariat. Nah, ini keterangan Ibnu Hajar. Kata Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarh Riyadhus Salihin menjelaskan makna hadis ini, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, ya, memahami agama ini, syariat ini. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarh Riyadhus Salihin, fal faqihu fid din huwa alladhi ya'riful umura wa yahsibu laha wa yahsabu laha wa ya'rifu kaifa tu'tal buyutu min abwabiha hatta yaquma bima yajibu alaih. Al-faqih fid din, orang yang faqih tentang agama ini, syariat ini, adalah orang yang mengetahui perkara-perkara, urusan-urusan, dan dia memperhitungkannya dengan benar karena dia memiliki basirah, dia memiliki penglihatan ilm. Dengan ilmunya dia bisa melihat hakikat perkara dan bisa memperhitungkannya dengan jitu, dengan tepat. Ya. Wa ya'rifu kaifa tu'tal buyutu min abwabiha, dan dia mengetahui bagaimana rumah-rumah itu dimasuki dari pintu-pintunya. Yani tidak sembrono, tidak ngawur dalam berbicara suatu perkara tentang agama ini, ya. Tepat, terarah, karena dia memiliki ilmu basirah. Diibaratkan oleh Syekh, ya, mengetahui bagaimana rumah-rumah itu dimasuki dari pintu-pintunya dalam beramal dengan benar sesuai yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah alaihi wasallam. Naam, sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak sembarangan, tidak sembrono, tidak ngawur. Nah. Wa ya'rifu kaifa tu'tal buyutu min abwabiha hatta yaquma bima yajibu alaih. Mengetahui bagaimana rumah-rumah itu didatangi dari pintu-pintunya sehingga dia pun na'am mengerjakan apa yang wajib atasnya dengan benar. Nah. Ini yang pertama. Nah, hadis yang kedua, hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih. Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi azza wa jall min al-huda wal ilm. Sesungguhnya perumpamaan, permisalan apa yang aku diutus oleh Allah Azza wa Jal dari berupa petunjuk dan ilm, kamathali ghaithin, perumpamaannya, permisalannya seperti air hujan, asaba ardan, yang tercurah menimpa bumi. Ilmu dan petunjuk itu diibaratkan seperti air hujan. Air hujan itu kita tahu merupakan sumber kehidupan bumi. Tidak ada hujan, tidak ada air, mati penghuninya. Tidak ada yang bisa bertahan di muka bumi tanpa hujan, tanpa air. Nah, sumber kehidupan di muka bumi. Demikian pula ilmu. Begitu pula kedudukan ilmu. Jasad-jasad tanpa ilm, ya, jasad-jasad tanpa ilm ibaratnya adalah jasad-jasad yang mati, jasad-jasad tanpa ruh, meskipun berjalan di permukaan bumi akan tetapi pada hakikatnya, ya, mereka bagikan mayat-mayat karena kalbunya, hatinya tidak hidup dengan ilmu, dengan iman. Nah, jadi kedudukannya seperti ruh pada jasad. Nah, ilmu itu seperti ruh pada jasad, sumber kehidupannya. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan pembagian wilayah-wilayah di bumi. Ya. Berbeda-beda keadaan bumi dalam menerima, dalam menyerap air hujan yang turun itu. فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. Yang pertama, ini yang paling istimewa, adalah di antara permukaan bumi itu ada bagian yang baik, yang bagus, ya, mampu untuk menyerap air. Air hujan yang turun diserap. Kemudian dengan itu menumbuhkan tumbuhan, tanaman di atasnya yang banyak. Nah, mampu menyerapnya kemudian menumbuhkan. Ini yang istimewa. Yang paling istimewa. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa'a Allahu biha an-nasa fasharibu minha wasaqaw wa ra'u. Ada pula di antara permukaan bumi itu keras, tidak mampu menyerap air, tetapi mampu menahan air, mempertahankan air yang jatuh di atasnya tertampung, tetapi tidak mampu menyerapnya untuk kemudian menumbuhkan tanaman, tidak mampu. Bisanya hanya menampung, menahan, ya, sehingga orang-orang bisa mengambil air dari situ. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada manusia dengannya, ya, mereka datang untuk minum, menimba air dari situ untuk diminum. Mereka mengambil air untuk mengairi persawahan dan perkebunan mereka. Mereka mengambil air untuk memberi minum, ya, gembalan-gembalan mereka. Nah, tertahan di situ sehingga bisa ditimba, diambil airnya, tetapi tidak mampu menumbuhkan. Tanaman tidak tumbuh. Nah, yang pertama dan yang kedua ini, ya, bermanfaat, tetapi manfaat yang pertama lebih besar, lebih istimewa. Yang pertama adalah golongan yang mampu menghafalkan ilmu dan mampu memahami ilmu itu, bukan sekadar menghafal, tetapi mampu memahaminya sehingga dia mampu beristimbat, dia mampu mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan hukum darinya, memetik faidah-faidah hukum darinya, sehingga dia bisa berfatwa dan menjawab problem-problem umat hasil pemahaman dia, memetik hukum sebagai jawaban atas problem yang dihadapi. Naam. Al-Imam Malik misalkan, Al-Imam Malik bukan sekadar gunung yang menjulang tinggi dalam hal hifz, dalam hal hafalan, ya, menghafal hadith. Nah, fahuwa imam hafidh, beliau adalah imam hafidh, penghafal hadith. Nah, tetapi lebih dari itu, beliau adalah faqih dan menjadi salah satu imam madhab, mampu memahami ayat-ayat dan hadith-hadith yang dimilikinya, dihafalkannya, dan mampu memetik kesimpulan-kesimpulan hukum, ya, berfatwa. Nah, sehingga beliau termasuk salah satu imam madhab di bidang fiqh. Nah, begitu pula Imam Syafi'i, begitu pula Imam Ahmad, dan permisalan yang lainnya. Nah, jadi ibaratnya air hujan itu jatuh di muka bumi tersebut, diserap, kemudian diolah dan menumbuhkan. Ibaratnya ilmu diserap, ya, kemudian diolah dan mampu mengeluarkan faidah-faidah hukum darinya. Nah, jadi memiliki hafalan dan pemahaman. Nah, yang kedua adalah para penghafal hadis, ahli hadis yang menghafal hadis, meriwayatkan hadis, namun tidak mampu sampai pada tingkatan ya seperti yang pertama, tidak mampu mengolah ya ilmu yang dihafalkannya untuk kemudian dia mengeluarkan faedah-faedah hukum untuk kemudian berfatwa. Nah, kita misalkan mendapati Yahya bin Ma'in ya, sahabat karibnya Imam Ahmad, tapi tidak sampai pada tingkatan Imam Ahmad. Sama-sama ahli di bidang hadis, ahli di bidang rijal, rawi-rawi, termasuk rujukan. Naam. Namun jika sudah berbicara masalah fiqh, hukum-hukum syariat ya, maka Al-Imam Ahmad Yahya bin Ma'in tidak bisa seperti Al-Imam Ahmad. Nah, Al-Imam Ahmad salah satu imam madhab. Tayyib. Yang ini tingkatannya para penghafal hadis yang hanya meriwayatkan, tapi dia tidak bisa mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan hukum, faedah-faedah hukum untuk berfatwa sekali seperti yang dicapai oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik misalkan. Nah. Nah, seperti Yahya bin Ma'in tadi contohnya dan yang semisalnya. Tayyib, yang pertama tentunya lebih tinggi daripada yang kedua dan sama-sama bermanfaat. Nah, dan sama-sama telah dibeli keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Yang ketiga, permohonan ketiga, wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya ki'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Dan air hujan itu tercurah menimpa bagian bumi yang lainnya. Ya. Bagian bumi yang lainnya yang gersang ya, kering, sangat keras dan gersang, yang tidak mampu menahan air, menampung air untuk didatangi, diambil airnya, apalagi menumbuhkan. Nah, tidak, yang kedua tidak pula yang tingkat yang pertama. Nah, bagian yang jelek, yang keras dan gersang, yang kering, yang memang tidak bisa ya, salah satu dari dua perkara di atas, tidak bisa menyerap ya, tidak juga bisa menahannya. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillahi aw nafa'ahu bima ba'athani Allahu bih. Maka itulah permisalan kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya ki'anun, kelanjutan hadis, la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a, tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tanaman, tumbuhan. Fadzalika mathalu man faquha fi dinillah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan sekarang maksud dari perumpamaan itu, fadzalika mathalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bih fa'alima wa 'allamah. Maka itulah permisalan perumpamaan orang yang mendalami, memahami agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bermanfaat ya padanya apa yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya. Fa'alima wa 'allama, maka dia belajar ya, sehingga berilmu kemudian mengajarkan ilmu itu. Tariqat al-ilm, metodenya harus belajar. Semuanya berawal dari belajar. Imam Ahmad bisa sampai pada tingkatan itu karena belajar, berjuang ya, dari kecil, di masa mudanya sampai tua, ma'al mahbarati hatta al-makbarah. Semboyannya Imam Ahmad yang terkenal, ma'al mahbarati hatta al-makbarati, bersama tinta ya, dan pena hingga kuburan. Tidak pernah berhenti belajar dan menulis. Nah, keliling dunia ke negeri-negeri yang di situ ada ahli hadis untuk menghafal dan mencatat hadis untuk dikumpulkan sehingga keluar dalam kitabnya Al-Musnad. dan beliau menghafal 1000 hadis, menghafal 1 juta hadis, dan dia adalah yang paling alim di bidang hadis di masanya. Dan beliau belajar berguru kepada orang yang faqih, kepada al-Imam Asy-Syafi'i, mulazamah majelis al-Imam Asy-Syafi'i untuk belajar fiqh, belajar usul fiqh, belajar bagaimana bisa memahami ayat dan hadis, bagaimana memetik hukum darinya. Ya. Dari orang yang paling faqih di masanya itu al-Imam Asy-Syafi'i, dan itu diakui oleh al-Imam Ahmad. Ma kunna na'lamu kaifa nastambitu min al-aya wal hadith hatta ja'an al-Imam Asy-Syafi'i. Makna kalam al-Imam Ahmad adalah kami awalnya tidak faham bagaimana cara menyimpulkan hukum, memetik faedah, ya, hukum dari ayat dan hadith, sampai datang al-Imam Asy-Syafi'i dan mengajarkan metodenya. Al-Imam Asy-Syafi'i yang pertama meletakkan, ya, mengarang dalam bidang usul fiqh, mengumpulkan dan menyusun usul, kaidah-kaidah, ya, yang menjadi pedoman dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari satu ayat dan hadis. Nah, melalui perjuangan seperti itu. Dan al-Imam Syafi'i bisa sampai pada tingkatan itu sama. Dari kecil, ya, masa mudanya sampai masa tua, sampai akhir hayatnya terus belajar. Nah, terus belajar. Ini gambarannya. Ulama tidaklah mereka sampai pada tingkatan tersebut kecuali melalui perjuangan yang berat dan panjang. Nah, dan bersama dengan bertambahnya umur, lamanya belajar, semakin bertambah pula kefakihan mereka. Nah, dan mengajarkan ilmu tersebut, belajar dan mengajar. Nah, fa'alima wa'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika. Jadi itu tadi yang pertama dan yang kedua. Nah, yang mengambil manfaat dari ilmu. Tayyib. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih. Yang ketiga tadi, yang tidak mampu menahan air, tidak mampu menyerap, tidak ada manfaat sama sekali yang dia dapatkan dari air hujan. Ini permisalan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya untuk memperhatikan ilmu. La yubali bil ilm, tidak peduli dengan ilmu, tidak ada perhatian terhadap ilmu. Dia lewatkan begitu saja, tidak tertarik. Ya. Tidak menganggapnya, tidak memperdulikannya. Walam yakbal hudallahi alladhi ursiltu bih, dan dia tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang aku diutus dengannya. Nah, ini yang tidak bermanfaat. Tidak ada manfaat ilmu yang dia dapatkan sama sekali. Dia tidak peduli, dia tidak perhatikan. Berpaling darinya. Nah, yang pertama dan yang kedua sudah kami jelaskan maknanya. Ya. Mereka adalah ulama dengan tingkatan yang berbeda. Nah, bukan berarti yang kedua tadi yang digambarkan bahwa mampunya menghafal tapi tidak mampu beristimbat, bukan berarti mereka tidak faham fiqh misalkan, bukan berarti mereka tidak berilmu, ya, tentang sholat dan yang lainnya, bukan begitu maksudnya. Namun mereka tidak mampu seperti contohnya tadi digambarkan, tidak mampu seperti al-Imam Ahmad, al-Imam Asy-Syafi'i. Naam. Yang dia mampu menggali Nah, dengan kuwait, dengan usul yang diketahuinya, ya, Ahmad, Syafi'i, Malik dan semisalnya, kemudian dia mengeluarkan, ya, pendapat-pendapatnya. Masalah ini hukumnya seperti ini, masalah ini hukumnya seperti ini. Nah, tidak punya kemampuan sampai tingkatan itu. Nah, namun mereka mempelajarinya, yang hanya mampu menghafal ini mempelajarinya dari yang lain. Nah, tapi tidak mampu untuk dia sendiri yang melakukan itu. Nah, tayyib, yang jelas dua-duanya bermanfaat. Nah, dua-duanya bermanfaat, yang pertama dan yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi dari Abu Darda. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan, dia mencari ilmu dengan itu. Ya. Dia menempuh suatu jalan, menempuh suatu perjalanan, mencari ilmu dengan itu. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ya, apa yang kita tempuh hari ini dan hari-hari sebelumnya dan hari-hari setelahnya, insyaAllah mendatangi majelis ilmu untuk mencari ilmu, termasuk kita termasuk di dalam hadis ini, yaitu dengan niat yang ikhlas. Nah, ikhlaskan niat kita. Pertama, kita mendatangi majelis ilmu karena kita meyakini itu ibadah. Kita meyakini itu ibadah. Nah, bahkan termasuk ibadah yang paling mulia. Nah, kita akan dengar nanti penjelasan seputar ini. Ya, lebih mulia daripada kita sibuk di rumah sholat sunnah. Lebih mulia daripada kita di rumah berpuasa sunnah sehingga badannya lemah dan tidak mampu mendatangi majelis ilmu. Yang datang ke majelis ilmu amalannya lebih mulia daripada yang berpuasa sunnah dan sibuk sholat sunnah. Nah, tayyib, jadi ibadah, namanya ibadah, wajib diikhlaskan niat untuk mengharapkan pahala dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, niatkan untuk mencari ilmu, untuk mengikis, untuk mengobati kebodohan yang ada pada kita. Dengan niat ketika mendapatkan ilmu itu kita ingin beramal. Man yatlubul ilma yuridul amal yanfa'uhu qalilul ilm. Barang siapa mendatangi ilmu untuk belajar ilmu dengan niat ingin beramal, bukan semata mendengar saja tapi ingin beramal, maka ilmu yang sedikit yang dia fahami karena dia niatkan untuk diamalkan, diamalkan yang sedikit itu bermanfaat baginya. Nah, beda dengan orang yang yatlubul ilm la yuridul amal la yanfa'uhu kathirul ilm, datang ke ilmu, majelis ilm, belajar ilmu untuk mendengar ilmu tapi bukan ingin beramal, hanya ingin mendengar saja tapi tidak ada niat untuk beramal. Jika dia mengetahui ilmu itu tidak ada niat untuk mengamalkannya, maka ilmu yang banyak yang dia dengar, yang dia ketahui, yang dia hafalkan tidak bermanfaat, tidak membuahkan hasil. Baik, ini dua perkara yang diperhatikan jika datang ke majelis ilmu. Niatkan dua ini. Semoga masuk dalam man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman salaka Allahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu. Nah, mencari ilmu tadi, mencari ilmu maksudnya apa? Untuk beramal dengan ilmu itu. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju jannah, surga. Karena faktor untuk bisa sampai ke jannah surga Allah Subhanahu wa taala yaitu meniti siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ya, siratul mustaqim adalah ilmu dan amal. Ilmu, iman dan amal. Nah. Jadi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berupaya dan berusaha, berdoa, ya. Allah mudahkan dia memahami, Allah mudahkan dia, beri dia hidayah, ya, taufik, menolongnya untuk beriman dan beramal. Kemudian wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhon li talibil ilmi bima yasna'u. Berikutnya kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka. Kita mengetahui bersama bahwa malaikat itu, ya, fisiknya bersayap. Nah, mereka terbang, ya, dengan sayap-sayap mereka. Mereka meletakkan sayap-sayap mereka ridhon li talibil ilm sebagai bentuk, ya, ridhonya kepada penuntut ilm. Bima yasna'u, dengan apa yang dikerjakan oleh penuntut ilmu itu, yaitu menuntut ilmu. Menunjukkan ridhonya kepada penuntut ilmu, malaikat meletakkan sayap. Apa maksudnya meletakkan sayapnya? Terdapat perbedaan tafsir di kalangan ulama mengenai makna meletakkan sayapnya. Di antaranya apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah. Ya. Di antara maknanya yang beliau sebutkan, qila ma'nahu annaha tatawadhu li talibil ilmi wa tawqiran li ilmihi. Makna meletakkan sayapnya artinya itu ibarat meletakkan sayap, maksudnya di sini ibarat, ya, perumpamaan dari tawadhu'nya. Malaikat merendahkan diri tawadhu' kepada seorang penuntut ilm dalam rangka memuliakan penuntut ilmu itu karena ilmunya. Jadi bukan hakiki meletakkan sayap, tetapi maksudnya meletakkan sayap di sini mereka merendahkan diri tawadhu kepada penuntut ilm dalam rangka memuliakan dia karena ilmunya. Nah, makna yang kedua, yakni pendapat yang kedua, ada yang mengatakan maknanya waqila makna wad' al-janah huwa al-kaffu 'an at-tayran wan-nuzul lidh-dhikr. Maknanya adalah malaikat berhenti terbang. Nah, malaikat bersayap, terbang dengan sayapnya, mengepakkan sayapnya terbang, jika terbang. Nah, ketika dikatakan bahwa malaikat itu meletakkan sayapnya ridha kepada penuntut ilmu, artinya mereka tidak mengepakkan sayapnya. Nah, untuk terbang, mereka berhenti terbang. Dan mereka turun, ya, turun mendatangi majelis zikr, yakni majelis ilm. Menunjukkan ridhonya kepada para penuntut ilmu yang duduk di majelis ilmu itu, yang duduk di majelis zikr itu. Sampai berhenti terbang dan ikut, ya, bersama orang-orang yang duduk di majelis zikr, majelis ilmu. Ini seperti yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa tidaklah satu kaum duduk di satu masjid, ya, mereka belajar, ya, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis. Nah, di majelis itu kecuali mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya disebutkan pada hadis illa nazalat alaihimus sakinah, ya, kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa haffat bihimul malaikat, dan mereka dikitari oleh malaikat. Mereka dikitari oleh malaikat, yakni malaikat-malaikat itu tidak terbang tetapi turun mengitari mereka di majelis itu. Nah, karena ridho kepada perbuatan mereka, amalan mereka di majelis zikir, majelis ilm. Nah, dan juga sebagaimana pada hadis yang lain yang menggambarkan bahwa malaikat itu berkeliling di jalan-jalan, ya, ada sekelompok malaikat yang mereka pekerjaannya adalah, aktivitasnya adalah berkeliling di jalan-jalan untuk mencari ahlul dzikir, orang-orang yang senantiasa berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilm. Jika mereka mendapatkan satu kaum yang berkumpul di majelis ilm, majelis zikir yang dimaksud majelis ilm, ya, nah, maka malaikat itu saling memanggil yang lainnya dan mengajaknya, mari kemari kalian, kepada hajat kalian. Nah, dan mereka pun mendatangi majelis tersebut, kemudian mengitari mereka, dengan sayap-sayap mereka, sampai ke langit dunia. Nah, ini di antara makna yang disebutkan oleh ulama, ya, dinukil oleh Al-Baghawi. Di sana ada makna-makna yang lain, namun ini cukup sebagai gambaran bagi kita tentang makna malaikat meletakkan sayap-sayap mereka ridho kepada seorang penuntut ilmu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Dan sesungguhnya malaikat, kelanjutan hadis tadi, dan sesungguhnya seorang alim beristighfar untuknya makhluk yang ada di langit, yaitu malaikat, dan makhluk yang ada di bumi seluruhnya, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di air ikut mendoakan beristighfar untuk seorang alim. Ini menunjukkan di antara hak orang alim yang akan kita pelajari nanti secara khusus. Di antara hukuk mereka mendoakan, ya, orang alim itu. Nah, mendoakannya, mendoakan kebaikan untuknya, beristighfar untuknya. Wa fadlul alimi 'alal 'abid, keutamaan seorang alim atas seorang yang gemar beribadah, yang ahli ibadah. Keutamaan ahlul ilm, alim atas ahli ibadah. Ahli ibadah bukan alim, tapi dia ahli ibadah. Masya Allah, salat-salat sunnahnya, qiyamul lailnya, ya, salat duhanya, salat-salat sunnah mutlaknya, puasa sunnahnya, luar biasa. Ahli ibadah, namun bukan alim. Keutamaan alim atas ahli ibadah, ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib, seperti keutamaan bulan dibandingkan bintang-bintang yang lainnya. Sama-sama bercahaya, tapi bulan cahayanya, ya, lebih besar dan menerangi bumi di malam hari. Artinya ilmunya yang dimilikinya itu cahaya yang menerangi umat. Nah, sedangkan ahli ibadah cahayanya redup seperti bintang-bintang, yakni cahayanya untuk dirinya sendiri. Nah, karena manfaat ibadah itu hanya kembali kepada dirinya, beda dengan manfaat ilmu dari ulama, manfaatnya untuk seluruh umat. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama adalah ahli waris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirham, dan para nabi itu tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham, harta. Wa innama warathu al ilma, hanyalah sesungguhnya mereka mewariskan ilmu, itu yang mereka tinggalkan, dan itu yang diambil, diwaris oleh ulama, penerus para nabi. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadin wafir, barang siapa mengambilnya, mengambil warisan yang diwariskan oleh para nabi yaitu ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Nah, ada cerita, kisah disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis Al-Abdul Karim dalam kitabnya Manhumul Ulama. Beliau menukil dari Ibnu Abbas dan yang lainnya dari kaum salaf, dan riwayat ini tidak sahih secara marfu', ya, yakni tidak, bukan riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi datang dari salaf, dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, mengatakan faqihun wahidun ashaddu ala iblis min alf 'abid. Faqihun wahid ashaddu ala iblis min alf 'abid. Seorang faqih, satu faqih itu lebih berat, ya, atas iblis, bagi iblis, daripada 1000 ahli ibadah. Nah, daripada 1000 ahli ibadah. Nah, kemudian penjelasan tentang makna ini, ya, apa yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitab Jami' Bayan Ilmi wa Fadli dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bercerita menggambarkan, ya, bahwa para setan mengatakan kepada pimpinan mereka itu iblis, mengatakan, kenapa kami melihat kamu, ya, begitu senang jika mendengar kematian seorang alim, sementara kami tidak melihatmu sesenang itu jika yang mati itu adalah ahli ibadah. Maka iblis ingin menunjukkan kepada bala tentaranya kenapa demikian. Maka dia pun mengajak mereka, mari kalian ikut. Kemudian mereka ikut bersama iblis mendatangi seorang ahli ibadah yang sedang sholat. Ya. Kemudian mereka bertanya kepadanya, kami ingin bertanya kepadamu, pada ahli ibadah tersebut. Naam. Ditanyakanlah kepadanya, apakah Rabbmu maha kuasa untuk memasukkan dunia ini, ya, masuk ke dalam lubang telur, ya? Kata dia, oh, tidak bisa. Nah, kemudian kata iblis, tidakkah kau melihat bahwa dia telah kafir dengan ucapannya itu saat itu juga? Nah, karena dia tidak berilm, bukan alim. Kemudian setelah itu mendatangi alim, jaa ila alimin fi halqatin yudahiku ashabahu wa yuhaddithuhum. Ini tadi ahli ibadah ini sedang khusyuk beribadah sendirian, kemudian diberi syubhat, pertanyaan yang mengagetkan seperti itu, apakah Allah Maha Kuasa memasukkan dunia ini ke dalam rongga, ya, telur yang kecil begitu? Mengatakan tidak, kata iblis, dia kafir saat itu juga, kamu lihat, ya. Kemudian setelah itu mendatangi alim ini sedang berada di halaqah, di majelis ilm bersama sahabatnya, tertawa bersama mereka, ya, menyampaikan ilmu kepada mereka. Nah, bukan sedang sibuk dan khusyuk ibadah seperti itu, tapi di majelis, nah, berbicara ilmu dan terkadang ada tawa. Nah, ditanya dia pertanyaan yang serupa, ya, kemudian dia menjawab, na'am, Allah Maha Kuasa melakukan itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa melakukan sesuatu, atas segala sesuatu. Nah, Iblis bertanya, "Kaif, bagaimana caranya kok Allah mampu melakukan itu? Dunia yang sebesar ini sementara ini ya rongga yang kecil." Kata alim itu, yaqulu lidzalik kun. Allah cukup mengatakan kun, terjadilah, fayakun, maka terjadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena ilmu, dibangun di atas ilmu. Nah, pemahaman fiqh. Nah, kata iblis kepada kawan-kawannya, "Tidakkah kau melihat ya, orang ini tidak melampaui dirinya? Ya, dia berbicara dengan ilmu." Nah, kata iblis, "Hadza yufsidu alayya 'aliman katsira." Hadza yufsidu alayya, afwan, 'alaman ya, katsira. Hadza yufsidu alayya 'alaman katsira. Orang yang berilmu seperti ini ya, memberi kerusakan atasku terhadap banyak alamnya. Ini banyak hamba Allah SWT yang dibimbing oleh dia sehingga saya tidak bisa menghancurkannya dan merusaknya, menyesatkannya. Nah, oleh karena itu jika alim yang mati saya sangat senang. Mana iblis ya. Nah, itu sebagai jawaban kenapa iblis lebih senang jika yang meninggal alim daripada ahli ibadah. Ini menunjukkan kepada kita ya, pentingnya ilmu, dan menunjukkan kepada kita apa yang kami katakan tadi. Nah, hadir di majelis mendengar ilmu, meskipun terkadang ya, terkadang ada hal-hal yang terjadi di majelis. Nah, dan itu bukan sesuatu yang merusak majelis, sehingga terkadang di situ ada suasana tertawa misalkan, tapi bukan sesuatu yang merusak majelis dan bukan sesuatu yang melalaikan. Nah, tapi itu suasana ya, majelis ilm yang masih wajar. Naam, belajar ilm, mendengar ilm, itu lebih mulia daripada seseorang sibuk sendirian di rumahnya ya, khusyuk sholat. Naam, sibuk beribadah sendiri. Tayyib, masih ada keterangan tambahan insyaallah ya. Dan pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan setelah zuhur. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.